Mwene ye a Matthew. Matthew le tujana. Mina ode mmana kan ye epun na maya Jesus Christ obleka. A Jesus obleka emene ye a David. Obleka emene ye Abraham. Abraham opuni Isaaca. Isaac mopun Jacoba. A Jacob mopun Judah obe a Benyate. A Judah mopun Pereza obe a Zerah. Yakawo omanibe okpeye atama. A Perez mopun Ezrona. Ezron mopun Rama. Aram mopun Aminadaba. Aminadab mopun Nasona. A Nason mopun Salmona. A Salmon mopun Boaz. Yaka okpeye Areab. A Boaz mopun Obeda. Yakawo Obed okpeye Aru. Obed mopun Jesia. A Jesse mopun Davida, wo ni do obo wa Israel. A David mopun Solomona, doko obo kaya nemwo o nani ke Uria. A Solomon mopun Rehoboama. A Rehoboam mopun Abija. A Abija mopun Asa. A Asa mopun Jehoshaphat. A Jehoshaphat mopun Jorama. A Joram mopun Uzziah. Uzziah mopun Jotama. A Jotam mopun Eja. Eja mopun Ezekiah. Ezekiah mopun Manasseh. A Manasseh mopun Amona. Amon mopun Josiah. A Josiah mopun Jeconiah Ube Abenyate. Makebesima Seyako Kebembe Israel Keleko Yatiakoda a Babylon. Kayako Beke Yatulibeda a Babylon. Jeconiah mopuni Salatiela. A Salatiel mopun Zerubabela. A Zerubabel mopun Abiyuda. A Abiyud mopun Eliakima. Eliakim mopun Azoa. Azo mopun Zadoka. A Zadok mopun Akima. Akim mopun Eliuda. Eliud mopun Eliaza. Eliaza mopun Matana. A Matan mopun Jacoba. A Jacob mopun Josepha. A Joseph wodo udemwa. A Mary wo uda yakawa a Jesus. Waya de Christ. Woko wa imimwa ya pimake. Oka mako mane ke kebesa Abraham. Uto ya ke kebesa a David. Uda mana kan jo na. Koma ne kake besa a David, otoya kake besa ya boy ke ya nembe Israel, ya ti akoda a Babylon, oyeni oda mana kan jona. Koma ne kake besima, otoya kake besa o kaminen omon o mana, oyeni oda mana kan jona. Mina oda oyino wogena, de a Jesus o seng o mana. Oda mana, wokbe ya a Joseph, okoy otunga. Wemana wana wayade a Mary Loponi Dano Yabengana. Oda mbe kekopa kanaya yum. A Mary Utel kekefal. Seki blaka e fire ku tumade. A Joseph woda udama. Modo onen iminwa uwuyi etumye dali obasetem. Okama unange yobalato uwung mirado ku duwada. Ublama uja u ekeblena. Kolo wani uke. Ado yako yobalabima kinei. Utumne nkawanga wabase upanema kayide uje ube. Joseph, wengwobla ke miniye a David. Wa no kalate adali mira te oda yanen owu. Osengoba ke fasima soto ma keble ke fire kutumade. Nwa no yi ke oda nwe. Awuna gane a Jesus. Osengoba nwa no kanke yanen yawe ke yibungobun yebe. Lombi mina ebe baye de bebe ye na ibo nwa obase o yini otongane nowe to odo lotu majo we mana wo bi janke uba odam oyom na ota ke fal oike odanwe na ya de odanwe ni ma Emmanuel wo oko obase oya ma uba amon edoka a Joseph op loka uno me oko odeli Maria odo ya nena. Ado otum den kawanga wobase oyine kayide to onam Oda jang obangwa oyom tutu ameri oyike odangwenima. Edo a Joseph ogane jinjima Jesus.